ngantuk mas. Koyoknya aku sih ngantuk. Napa? Rajin asmara. Oh. Oke. Okay. Ini satu lagu yang sudah dikonsep rapi banget bareng Yupalapa. Ada tembang nostalgia sudah lama banget. Kayaknya ibu-ibu suka. Sesuai banget bareng Yupalapa buat Arkam. Ibuku yang di bawah, yang ingat masa lalu, boleh sama-sama nyanyi ya. Cinta aku. biasa. Terima kasih banyak Arkab, luar biasa. Subhanallah. Masa, lo. Bukan Dani toh, lo toh.